R Music Production. Yo. Wow. Mama pakai undo, bra. Be, pak. Undo, bra. Pangga. Lagu ini spesial buat kalian yang kangen, tapi nggak iso petuk. Mereka masih gak ewang dia. Rekonglah.